Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita hadir ke tengah-tengah Anda pada pagi kali ini dalam acara rutin kita, kajian bersama Ustaz Sofyan, Ustaz Abu Abdullah Sofyan, dalam materi kitab Tauhid. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama-sama kajian dari beliau, dan langsung saja kita menuju kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Tauhid, masih pada bab tafsir Tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Masuk pada dalil yang ketiga, berkata al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladhina amanu ashaddu hubba lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, di mana mereka tandingan-tandingan tersebut seperti kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu ashaddu hubba lillah, adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau yaralladzina zolamu idh yarawna al-azaba anna al-quwata lillahi jami'an wa anna Allah syadidul azab. Andaikan orang-orang yang zalim itu melihat pada hari kiamat azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengetahui bahwasannya kekuatan itu semuanya milik Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksaannya. Tentunya mereka akan menyesali apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Taib. Ayat ini berbicara tentang kesyirikan di dalam permasalahan cinta. Iya. Bahwasannya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan memurnikan kalimat la ilaha illallah, di antara maknanya adalah memurnikan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kecintaan yang disertai dengan pengagungan dan ketundukan serta perendahan diri. Itu hanya boleh diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara makna tauhid, diantara makna syahadatu an la ilaha illallah. Karena cinta itu ibadah, bahkan dia termasuk bentuk ibadah yang paling tertinggi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kata al-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kullul umur tasiru bil mahabbah, setiap perkara di muka bumi ini itu berjalan dengan kecintaan. Fa anta mathalan la tataharrak li syai'in illa wa anta tuhibbuhu, wa anta tuhibbuhu. Engkau misalnya, kata beliau, tidaklah melakukan sesuatu kecuali karena engkau mencintai sesuatu tersebut. Hatta luqmati minat ta'am la ta'kuluha illa limahabbatika lahu. Sampai-sampai satu suapan dari makanan tidaklah engkau memakannya kecuali karena kecintaanmu kepadanya. Iya. Maka cinta salah satu bentuk ibadah dari ibadah-ibadah qalbiyah, ya, ibadah hati. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka seorang telah melakukan satu bentuk ibadah yang agung. Iya. Dan kecintaan yang disertai dengan pengagungan dan juga ketundukan dan perendahan diri hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang menyerahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ya. Seperti apa mereka menjadikan para makhluk itu sebagai tandingan bagi Allah? Yaitu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut, sesembahan-sesembahan tersebut, sebagaimana kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua penafsiran ulama. Penafsiran yang pertama, yaitu dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sama kadarnya kecintaan mereka kepada Allah dan kecintaan kepada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua, mereka mencintai sesembahan-sesembahan tersebut sebagaimana kaum mukminin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang lebih tepat adalah makna yang pertama. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kaum musyrikin pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun kecintaan mereka kepada Allah tidaklah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman. Tidaklah memasukkan mereka ke dalam Islam. Mengapa demikian? Karena dalam hati mereka masih ada kecintaan kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka Allah mengabarkan tidak boleh dalam diri seseorang ada kecintaan kepada selain Allah dengan kadar yang sama sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kesyirikan. Karena itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang yang mencintai selain Allah sebagaimana kecintaannya kepada Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala harus lebih dicintai dibanding segala-galanya, dibanding seluruh makhluk. Iya. Jadi orang yang menyamakan cintanya kepada Allah dengan selain Allah, dia telah berbuat kesyirikan. Iya. Maka bagaimana lagi dengan seorang mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana lagi dengan orang yang mencintai selain Allah dan tidak ada dalam hatinya sedikit pun kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentu ini lebih besar lagi bentuk kesyirikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan Allah mengabarkan adapun orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maksud ayat ini kalau berdasarkan makna yang pertama itu berarti kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar dibanding kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah adalah kecintaan yang bercabang, ya. Kecintaan yang telah mereka berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala juga. Iya. Makna adapun kalau sesuai dengan makna yang kedua, makna alladzina amanu ashaddu hubban lillah, yakni kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah itu lebih besar dibanding kecintaannya orang-orang musyrikin terhadap sembahan-sembahan mereka. Iya. Ya Allah kabarkan Betapapun orang-orang musyrik itu mencintai sesembahan-sesembahan mereka, tetapi orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah dibanding kecintaan orang-orang musyrik terhadap sekutu-sekutu mereka tersebut. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa mencintai selain Allah sebagaimana mencintai Allah adalah kedzaliman yang besar dan diancam dengan azab Allah. Walau yaral ladina zalamu, andaikan orang-orang yang zalim itu mengetahui, idh yarawnal adaba, tatkala mereka melihat azab pada hari kiamat, annal quwwata lillahi jami'an, bahwasannya kekuatan itu seluruhnya adalah milik Allah, wa annallaha syadidul adab, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sangat keras azabnya, maka mereka akan menyesal kenapa mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Kenapa mereka beribadah kepada selain Allah dan mereka mencintai selain Allah tersebut melebihi kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan kenapa mereka mencintai makhluk dan tidak ada kecintaan mereka sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kesimpulannya dijelaskan para ulama di dalam masalah al-mahabbah, ya. Di dalam masalah kecintaan itu ada 4 bentuk, ya. Bentuk yang pertama, ifradul mahabbati lillah al-muqtadiya lidzulli wal khudu, ya. Mengesakan ibadah, mengesakan mahabbah, ya, kecintaan hanya bagi Allah, yaitu mahabbah yang mengharuskan adanya ketundukan dan perendahan diri. Ini adalah tauhidullah, ya. Memurnikan kecintaan hanya kepada Allah. Bentuk yang kedua, al-mahabbatu lillah, ya. Cinta karena Allah. Yang pertama, cinta kepada Allah dan mengesakannya. Yang kedua, cinta karena Allah, yaitu seorang mencintai makhluk karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini termasuk kesempurnaan tauhid. Ini termasuk kesempurnaan tauhid, ya. Kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah. Ya. Kita mencintai para sahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai para ulama as-salihin. Kita mencintai kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya, seorang muslim itu yang paling dia cintai di muka bumi ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kesempurnaan tauhid menuntun kita bahwasanya tidaklah kita mencintai sesuatu kecuali karena Allah, ya. Dan ini termasuk salah satu sebab meraih kesempurnaan iman, ya. Seperti dalam hadis, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, ya. Hendaklah seorang itu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibanding selain keduanya. Dan janganlah dia mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sepatutnya kita mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau kita harus mengurutkan siapa yang lebih kita cintai di antara makhluk, maka kita akan lebih mengutamakan orang-orang saleh, ya. Dalam hal ini para anbiya wa salihin. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beliau paling cintai dalam kehidupan beliau, ya, bukanlah anak-anak beliau sendiri, ya. Bukan pula istri-istri beliau, ya. Bukan karib kerabat beliau, tetapi yang paling beliau cintai dalam kehidupan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila." Ya, andaikan boleh aku menjadikan dari seorang makhluk itu khalil, ya, yang paling dicintai, tentunya Abu Bakar yang akan aku jadikan sebagai khalil. Ya. Mengapa demikian? Ulama kita menjelaskan, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai Abu Bakar dibanding seluruh sahabat, dibanding seluruh keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibanding seluruh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah lebih mencintai Abu Bakar? Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umat Islam setelah nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka al-mahabbatu lillah min kamalit tauhid. Yang kedua, yang ketiga, al-mahabbatu tabi'iyah, ya. Mahabbah yang sifatnya tabiat, ya, seperti kecintaan seseorang kepada istrinya, kecintaan seseorang kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, ya, kecintaan seseorang kepada keluarganya, anak-anaknya, ya, ini mahabbah tabi'iyah, sifatnya tabiat manusia, boleh-boleh saja, tetapi dengan syarat kecintaan tersebut tidak boleh mempengaruhi kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti kecintaan tersebut membawa seseorang untuk melakukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Contohnya, seorang karena saking cintanya kepada orang tuanya, dia mentaati segala sesuatu yang diinginkan orang tuanya meskipun bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini kecintaan yang haram, ya. Maka ini kecintaan yang haram, ya. Andai karena seorang mencintai istrinya sampai-sampai dia menuruti semua kemauan istrinya meskipun bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah kecintaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, ya. Kecintaan seseorang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang mencintai selain Allah seperti kecintaannya kepada Allah, sama kadarnya, ya. Kadar kecintaannya kepada selain Allah atau kepada makhluk sama dengan kecintaannya kepada Allah. Maka ini asyirkul akbar, al-munafiya aslat tauhid, ya. Syirik besar yang menafikan aslat tauhid, ya. Akar tauhid, menghilangkan akar tauhid seseorang, ya. Maka bagaimana lagi kalau dia lebih mencintai selain Allah melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana lagi kalau dia mencintai selain Allah dan tidak ada sedikit pun dalam hatinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan di dalam hal mahabbah yang disebutkan para ulama kita. Ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masiha ibn maryam وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهَ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ أَمَّا يُشْرِكُونَ. Dalam surat At-Taubah ayat ke-31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan khususnya orang-orang Nasrani, menjadikan para ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah, sebagai rob, ya, sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan mereka menyembah Nabi Isa bin Maryam, ya, atau yang mereka sebut dengan Yesus putra Maria. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu saja. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Ayat ini berbicara tentang kesyirikan di dalam at-ta'ah. Bahwasannya termasuk makna tauhid wa syahadati an la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan dan mengimani dialah Allah satu-satunya zat yang boleh menghalalkan sesuatu untuk manusia dan mengharamkan sesuatu untuk manusia. Ketika seorang meyakini selain Allah bisa menetapkan satu hukum itu halal dan satu hukum itu haram, maka berarti dia telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, maka ada seorang sahabat yang tadinya beragama Nasrani, ya, beragama Kristen, kemudian masuk Islam, ya. yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Karena dalam ayat ini mengabarkan mereka beribadah kepada para ulama mereka, yaitu pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Ya. Maka kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada pendeta-pendeta kami, tidak pula ahli ibadah kami." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Alaysa yuhilluna lakum ma harramallah fatuhillunahu?" Bukankah mereka menghalalkan untuk kalian apa yang sebenarnya diharamkan Allah, lalu kalian ikut menghalalkan hal tersebut? "Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Dan mereka mengharamkan untuk kalian apa yang sebenarnya halal. Ya, seperti mereka mengharamkan bagi para pendeta-pendeta itu pernikahan, ya, yang sebenarnya halal. Fatuharrimunahu, lalu kalian pun ikut mengharamkan hal tersebut. Qala bala, kata Ali bin Hatim, iya, memang seperti itu. Maka Nabi SAW bersabda, fatilka ibadatuhum, maka itulah yang dimaksud ibadah kepada mereka, yaitu mentaati orang-orang alim mereka dan mentaati ahli-ahli ibadah mereka. Atau kesimpulannya, mentaati pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh agama mereka dalam hal ketaatan, dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Iya. Apa yang Allah halalkan oleh para ulama su ini, mereka katakan haram. Sebaliknya, apa yang Allah haramkan, mereka katakan halal. Lalu umatnya pun mengikuti. Ya, berarti mereka telah menjadikan ulama-ulama tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Apalagi para pelaku yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau saja orang yang mentaati mereka sudah termasuk pelaku kesyirikan, bagaimana lagi yang melakukan hal tersebut? Iya. Namun para ulama kita di sini memberikan perincian, ya, bahwasannya yang termasuk asyirkul akbar, ya, yang termasuk syirik besar, kalau seorang mentaati makhluk, mentaati pemimpin-pemimpin agama, baik para ulama maupun ahli-ahli ibadah, dalam hal menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan dia mengetahui, dan dia mengetahui bahwa para pemimpin agama tersebut telah merubah agama Allah subhanahu wa ta'ala, iya, dia tahu sebenarnya misalkan khamar itu haram tapi dia katakan halal. Kenapa? Karena ada kiainya yang mengatakan halal. Dia tahu satu perbuatan bid'ah itu haram, tapi dia katakan boleh. Kan bagus. Padahal dia tahu itu diharamkan dalam syariat Allah. Demi mengikuti kiainya, demi mengikuti ustadznya, demi mengikuti gurunya, ya, dia rela mengikuti atau membolehkan hal yang haram dan mengharamkan yang halal. Iya. Maka yang seperti ini termasuk al-kufrul akbar, ya, termasuk kekufuran yang besar, kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Iya. Kalau dia meyakini halalnya apa yang diharamkan Allah atau haramnya apa yang dihalalkan Allah, padahal dia mengetahui, ya, padahal dia mengetahui itu keadaannya tidak sesuai dengan syariat Allah, hanya demi mengikuti pemimpin-pemimpin agamanya. Baik, ini yang pertama. Perincian yang pertama. Perincian yang kedua, seorang tetap mengetahui hal tersebut, yang haram itu haram, dan yang halal tetap halal. Hanya saja, dia mentaati para ulamanya, atau ahli-ahli ibadahnya, atau pemimpin-pemimpinnya, dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam contoh khamar tadi, dia tetap meyakini, dia tetap mengakui khamar itu haram. Ya. Hanya saja karena demi mengikuti pemimpinnya, dia meminum khamar. Ya. Bid'ah itu haram. Hanya saja demi mengikuti ulama'nya, dia melakukan hal yang haram tersebut. Ya, maka ini termasuk dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa hal itu tidak pantas dilakukan. Innamat ta'a fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada para ulama, mengikuti para ahli ibadah hanya dalam perkara kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk apabila hal itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian perincian yang ketiga, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adapun seorang mujtahid, seorang ulama mujtahid yang niatnya benar, tujuannya benar, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun dalam satu permasalahan yang tidak ada dalil yang tegas di situ, dia kemudian tersalah. Ya. Sehingga dia menghalalkan apa yang sebenarnya apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan, maka yang seperti ini tidak masuk di dalam kategori orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perincian yang keempat tentang yang mengikuti mujtahid yang salah tersebut. Ya. Kalau mujtahidnya yang dia jujur namun dia tersalah, ya, maka dia dimaafkan, bahkan dia mendapatkan satu pahala. Kalau dia benar mendapatkan dua pahala. Sedangkan yang mengikuti mujtahid tersebut, maka dia sesuai dengan tafsir yang sebelumnya. Ya. Kalau dia tahu mujtahid tersebut telah salah, ya, bertentangan dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sang mujtahid tersebut telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan dia tahu namun dia tetap mengikutinya, maka berarti dia telah melakukan satu bentuk keharaman, ya, berupa syirkul akbar. Ya. Dan sebaliknya, kalau dia mengikuti dengan tanpa meyakini itu sebagai pengharaman apa yang Allah halalkan dan tidak mengikuti penghalalan apa yang Allah haramkan hanya karena mengikuti hawa nafsunya, maka itu termasuk bagian dari dosa besar. Ya. Demikian perincian yang disebutkan para ulama. Ya. Ayat ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Ya. Padahal wama umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada sesembahan yang satu saja. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Subhanahu amma yusyrikun. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Iya. Jadi kesimpulannya, ayat ini berbicara tentang kesyirikan di dalam tahlilul halal wa tahrimul haram. Tahlilul haram wa tahrimul halal, ya. Tentang orang-orang yang mengikuti atau mentaati makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Iya. Jadi seorang harus mentauhidkan Allah, meyakini Allah yang berhak mensyariatkan untuk manusia. Ya. Allah yang berhak menentukan sesuatu itu halal atau sesuatu itu haram. Barang siapa yang menjadikan makhluk sebagai penentu agamanya, berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana firman Allah, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan agama ini yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Dalil yang berikutnya, wa fi sahih anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berkata Syekh rahimahullahu taala, dan dalam as-sahih yakni dalam Sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengingkari apa yang disembah selain Allah, maka haram hartanya dan darahnya. Artinya tidak boleh diambil hartanya dan tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Sedangkan hisabnya, yakni apa yang ada dalam hatinya, adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghisabnya pada hari kiamat kelak. Iya. Ayat ini sama dengan ayat yang kedua, yaitu berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni berbicara tentang makna la ilaha illallah. Iya. Makna la ilaha illallah dan tafsir tauhid. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan sampai di situ. Beliau menegaskan lagi, "Wa kafara bima yu'badu min dunillah." Dan dia mengkafiri atau mengingkari atau menyatakan salah semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan tidak cukup di dalam masuk Islam, di dalam mentauhidkan Allah, hanya sekedar dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya. Tetapi harus disertai dengan pengingkaran kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sehingga para ulama sepakat, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun dia tidak mengimani maknanya dan dia tidak beramal dengan konsekuensinya, maka dia harus diperangi. Ya, dia harus diperangi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau dia telah mengamalkan konsekuensinya, haruma maluhu wa damuhu. Ya, haram harta dan darahnya. Artinya dia tidak boleh diperangi. Ya, dan memerangi manusia demi untuk mereka mentauhidkan Allah adalah misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana di dalam As-Sahihain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memerangi manusia, "Hatta yashhadu an la ilaha illallah," sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. "Wa yuqimus shalah," dan mendirikan salat, "wa yu'tuz zakah," dan menunaikan zakat. "Fa idza fa'alu dzalika," apabila mereka telah melakukan itu, "asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha," maka terjagalah dariku harta, darah dan harta mereka. Artinya mereka tidak lagi aku perangi, ya, karena mereka telah beriman kepada Allah kecuali sesuai dengan haknya. "Wa hisabuhum 'ala Allah," sedangkan hisab mereka yang berhubungan dengan hati mereka itu adalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Iya. Maka seorang muslim harus mengingkari semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Andaikan seorang tidak mengingkari selain Allah, peribadahan kepada selain Allah, meskipun dia sholat, dia puasa, dia zakat, maka dia belum dianggap sebagai seorang muslim. Iya. Dan ketika dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Maksudnya tidak boleh diperangi. Ya. Sampai kata para ulama, meskipun di medan jihad, tiba-tiba ada seorang musyrik yang sedang berperang dengan seorang muslim, mengatakan, "Saya telah masuk Islam. Ya. Saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah." Maka yang seperti ini tidak boleh diperangi. Ya. Meskipun kita mungkin mengatakan, "Ah, dia mungkin hanya takut saja." Iya. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh diperangi. Karena kita tidak tahu hatinya. Ya. Karena kita tidak tahu hatinya. Ini makna, "Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Hisabnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hatinya, apakah karena dia takut serangan kaum muslimin atau tidak, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia mengingkari penyembahan kepada selain Allah, maka haram harta dan darahnya, ya, tidak boleh diserang oleh kaum muslimin. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa hukum di dunia ini adalah sesuai dengan zahirnya, ya. Hukum di dunia ini sesuai dengan zahirnya. Kalau seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sembahan kepada selain Allah, maka kita sikapi dia sebagai seorang muslim, sedangkan hatinya itu adalah hisabnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kesimpulannya, ayat hadis ini menjelaskan tentang makna tauhid, makna syahadatu alla ilaha illallah harus disertai dengan pengingkaran kepada peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, kepada peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kemudian menetapkan bahwa yang berhak diibadahi satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa penjelasan tentang tafsir tauhid. Kemudian beliau mengatakan wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Adapun penjelasan secara detail terhadap bab ini, yaitu bab tafsir tauhid wa makna la ilaha illallah, akan datang pada bab-bab setelahnya, ya. Artinya keseluruhan dari bab yang ada setelah ini hakikatnya dia adalah tafsir tauhid, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana seorang menguatkan tauhidnya dan bagaimana dia selamat dari kesyirikan-kesyirikan, ya, dan mengenal bentuk-bentuk kesyirikan, ya, sehingga dia bisa selamat dari kesyirikan tersebut, ya. Dia harus mengetahui bagaimana, yang mana itu syirik besar, yang mana syirik kecil, untuk kemudian dia berhati-hati dari perbuatan-perbuatan tersebut dan memperingatkan kaum muslimin dari bentuk-bentuk kesyirikan tersebut. Ya. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah sobat pendengar Radio Dakwah Salafiyah, ya, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga masih mendengarkan kajian dakwah pada subuh ini. Sekarang tiba pada sesi pertanyaan yang insyaallah akan langsung dijawab oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana pahala orang yang salat sendiri di masjid dikarenakan masbuk, di mana yang lain sudah bubar? Ada yang berkata, apa bedanya dengan salat sendiri di rumah? Bedanya, orang yang salat sendiri di masjid yang tadinya dia berniat salat berjamaah namun dia terlambat, tanpa disengaja dia telah mendapatkan pahala niat. Dia telah mendapatkan pahala niat. Adapun yang salat di rumah, dia tidak mendapatkan pahala niat salat berjamaah. Iya. Dan apabila dilakukan dengan sengaja, pendapat yang kuat di kalangan para ulama atau dari perbedaan para ulama, salat berjamaah hukumnya wajib ain, ya. Hukumnya wajib ain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat ini kebanyakan para ulama menjadikan dalil sebagai wajibnya salat berjamaah, karena di pada akhir ayat Allah mengatakan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Sedangkan ayat pada awal ayat Allah telah mengatakan dirikanlah salat. Berarti perintah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk maksudnya adalah perintah untuk melakukan salat berjamaah, ya. Sehingga ketika dalam peperangan sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menegakkan salat berjamaah, ya. Tetap menegakkan salat berjamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam bagi orang-orang yang salat di rumahnya, ya, tanpa ada satu uzur. Kata beliau, walaqad hamamtu an amura rajulan bisalatin fatuqam thumma antaliku ila qaumin la yashhaduna shalah fa uharriku alaihim buyutahum bin nar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah berkeinginan untuk merintahkan seorang jadi imam Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ini menunjukkan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib ain. Hukumnya wajib ain. Ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ya. Jadi, orang yang sholat sendiri di masjid ini pun, kalau ditinggalkan dengan sengaja, ya, kalau sengaja dia sholat sendiri, datang setelah selesai sholat berjamaah, maka dia pun berarti dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Apakah mahram safar harus laki-laki? Bagaimana kalau istri didampingi ibunya sebagai mahram? Apa boleh? Ya, tidak boleh. Mahram itu harus laki-laki. Mahram itu kan artinya orang yang haram dinikahi. Ya, kalau wanita yang haram dinikahi adalah laki-laki. Ya, yakni laki-laki dari kalangan keluarganya. Ya, seperti bapaknya. Artinya tidak semua keluarga juga. Ya, karena ada juga keluarga, tapi tidak boleh untuk dinikahi. Seperti sepupu. Ya, sepupu ini keluarga kita, tapi dia bukan mahram. Ya, sehingga tidak boleh bergaul bebas dengan sepupu. Ya. Seperti bapaknya, yang merupakan mahramnya itu bapaknya, adik laki-laki atau kakak laki-laki, atau pamannya, ya, baik paman dari pihak bapak maupun pihak ibu. Ya. Ini syaratnya, yang pertama. Syarat yang kedua pun mahram itu bukan sembarang mahram, tapi mahram yang bisa dipercaya. Ya. Bukan mahram pelaku maksiat, yang tidak bisa dipercaya. Ya. Taib. Kemudian yang ketiga, mahram itu sudah balig. Ya. Bukan yang masih kecil, karena diantara tujuannya tentu untuk menjaga wanita ini. Ya, kalau masih kecil, tentu tidak bisa menjaga. Ya, meskipun sebagian ulama membolehkan kalau anak itu sudah mumayyiz. Ya. Jadi harus sudah balik. Ini yang utama. Ya. Maka kalau hanya ditemani sesama wanita, ini tidak dibolehkan. Ya. Dan Nabi SAW telah mengabarkan hal tersebut. Wala tusafirul mar'ah illa wa ma'aha dhu mahramin. Ya. Wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersamanya seorang mahram. Iya, bersamanya seorang mahram. Ya. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang sudah berdaftar untuk pergi jihad. Tetapi dia mengatakan, ya Rasulullah, istriku ingin pergi haji. Maka Rasulullah mengatakan, temani istrimu. Ya, temani istrimu. Ya. Ini menunjukkan untuk berhaji pun, ya, melakukan ibadah tidak diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya bagi wanita apabila dia tidak didampingi mahram, ya. Kalau seorang mengatakan ini kebetulan kemampuan dana kita hanya untuk istri saja yang pergi haji, suaminya belum bisa karena dananya belum mencukupi. Iya. Maka ini sebenarnya belum mampu, ya. Wanita ini dikatakan belum mampu meskipun dia punya dana. Tapi mahramnya tidak ada yang bisa mengantar. Apakah karena kekurangan dana atau karena satu halangan. Ini menunjukkan wanita itu belum mampu pergi haji. Maka tidak ada dosa baginya kalau dia tidak pergi haji. Ya, tidak ada dosa baginya kalau dia tidak pergi haji karena tidak ada mahramnya. Taib. Ya. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dengan mengatakan ini mahram sementara. Ya, mahram sementara saya, maka ini adalah kebatilan. Ya. Mahram itu sudah diatur dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Siapa-siapa saja mahram tersebut. Tidak ada namanya mahram sementara, kecuali memang ada yang diharamkan untuk dinikahi secara sementara. Dan ini bukan mahram yang dimaksud. Ya, misalkan adik atau kakak dari istri. Ini mahram, haram dinikahi. Haram kita menikahi seseorang, bersamaan dengan itu kita menikahi juga saudara perempuannya. Iya. Kalau dengan orang lain boleh, sampai 4 boleh. Iya. Tapi tidak boleh dinikahi bersama dengan saudara perempuannya. Tapi ini bukan mahram selamanya. Ini mahram sementara. Iya. Tidak boleh dijadikan teman safar. Iya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Rasulullah mengatakan alhamu almaut, ya. Ipar itu adalah kematian. Maksudnya apa? Bahaya ipar itu, ya. Bahaya bergaul bebas dengan ipar itu seperti bahayanya kematian, ya. Seperti bahayanya kematian. Taib. Ini antara suami dengan iparnya itu mahram, tapi bukan mahram yang dimaksud di sini, ya. Sebab itu hanya mahram sementara. Demikian pula bibinya, ya, bibinya istri ini, ya. Ini juga termasuk mahram seorang suami, tetapi itu mahram sementara. Maksudnya sementara, kalau meninggal istrinya, dia boleh menikahi bibi dari istrinya ini, ya. Kalau meninggal istrinya, dia boleh menikahi iparnya. Tapi bukan mahram seperti ini yang dimaksud, ya. Maka ini termasuk kebatilan orang-orang yang mengatakan mahram sementara, ya, selama melakukan ibadah haji. Ini tidak benar, ya. Kalau belum memiliki mahram, jangan memaksakan, ya. Jangan memaksakan, ya. Karena ibadah haji itu diantara bentuk atau diantara makna haji yang mabrur, itu haji yang tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang pergi haji tanpa mahram, dia tidak akan meraih haji yang mabrur, ya. Sebab dia pergi haji dalam keadaan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun hajinya mungkin sah, hajinya mungkin sah, tapi di sisi lain dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana kalau seorang murtad bertobat, ya? Bagaimana kalau orang yang murtad bertobat, masihkah diterima tobatnya? Sepanjang dia memenuhi persyaratan tobat yang pernah kita jelaskan, ya, yaitu meninggalkan kesyirikannya, kemudian menyesali kesyirikannya, dan bertekad tidak akan kembali pada kesyirikan tersebut, ya. Dan dilakukan sebelum mati atau sebelum kematian datang kepadanya, maka tobatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Tobatnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala, iya. Walaupun dia murtad, ya. Jadi seorang yang murtad bukan berarti kita biarkan begitu saja, tetapi kita ajak dia kembali kepada Islam, ya. Ajak dia kembali kepada Islam, ya. Ajak dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kalau dia bertobat sungguh-sungguh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya, iya. Adapun yang dimaksud dengan orang yang murtad yang tidak diampuni apabila dia mati sebelum bertobat. Apabila dia mati sebelum dia meninggalkan kemurtadannya tersebut. Iya. Wallahu alam. Pak Ustaz, saya hamba Allah dari Ciamis, mau tanya, apa hukumnya tahlilan yang dikerjakan oleh sebagian besar umat Islam? Iya. Telah pernah kita jelaskan bahwa tahlilan atau selamatan kematian, ya, bukan tahlilan maksudnya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi maksudnya tahlilan di sini adalah selamatan kematian, adalah hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Ini termasuk mengada-ngada di dalam agama, ya, membuat-buat hal yang baru dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa membuat-buat, ya, atau mengada-ngadakan hal yang baru dalam agama ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hal itu tertolak. Dan dalam riwayat Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Iya. Dan lebih tegas lagi dalam hadis yang sahih, kata Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Kunna na'uddu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am minan niyaha." Kata Jarir bin Abdullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menganggap kumpul-kumpul di rumah orang yang mati setelah dia dikuburkan dan makan-makan di situ termasuk kategori niyaha, yaitu meratapi mayit. Ya, meratapi mayit yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara jahiliyah, ya, termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan berkata Imam Syafi'i rahimallahu taala, "Wa akrahul ma'tam," ya, dan aku tidak suka berkumpul-kumpul dan makan-makan di rumah orang yang meninggal dunia. Iya. Ini termasuk kebid'ahan. Iya, termasuk kebid'ahan dan diharamkan di dalam mazhab Syafi'i, ya. Bahkan Imam Syafi'i berbicara khusus tentang mengirim bacaan Al-Quran untuk mayit, beliau katakan tidak sampai kepada mayit. Ya, dalam kitab Al-Um, beliau sampaikan tidak sampai kepada mayit. Ya, sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allaysa lil insan illa ma sa'ah. Manusia itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan apa yang telah dia usahakan. Jadi kalau seorang membaca Al-Quran, pahalanya untuk dia sendiri. Iya, pahalanya untuk dia sendiri. Baik. Kecuali orang yang telah pernah mengajarkannya, ya, seperti orang tuanya, guru-gurunya, dengan sendirinya, walaupun dia tidak meniatkan, ini saya niatkan bacaan Quran untuk guru saya niatkan untuk orang tua saya, walaupun dia tidak niatkan, secara otomatis pahala itu juga bagi orang-orang yang pernah mengajarkannya. Baik. Maka ini termasuk bentuk kebid'ahan. Ya. Dan kebid'ahan dari sisi yang lain, ya, zikir berjamaah, ya, atau menentukan jumlah-jumlah tertentu di dalam zikir, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya banyak, ya, banyak sebenarnya bentuk kebid'ahan dalam selamatan kematian tersebut, ya, banyak sekali bentuk kebid'ahan di dalamnya, iya. Adapun dikatakan di sini dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, walau dilakukan seluruh umat Islam sekalipun, ya, meskipun itu tidak mungkin, ya, meskipun tidak mungkin seluruh umat Islam melakukan kesesatan, tapi andaikan dilakukan oleh seluruh umat Islam, namun bertentangan dengan Islam itu sendiri, yaitu bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh kita ikuti, ya, maka tidak boleh kita ikuti. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengingatkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ya. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi agama ini bukan berdasarkan sebagian besar umat melakukannya, tetapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walaupun sebagian besar umat melakukannya, tapi bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita katakan salah. Ya, kita katakan salah dan tidak boleh kita ikuti. Ya, tidak boleh kita ikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, ya, Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran-ajaran Islam, ya, dalam keadaan aneh, terasing, karena bertentangan dengan kebiasaan banyak orang, maka demikianlah dia akan kembali terasing, ya, kembali terasing, barangkali persis seperti saat ini, kembali terasing. Orang-orang yang benar mau mengerjakan agamanya itu dianggap aneh, dianggap asing. Kenapa? Karena menyelisihi kebanyakan atau sebagian besar umat Islam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatubalil ghuraba." Beruntunglah orang-orang yang dianggap asing atau dianggap aneh tersebut. Demikian yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikianlah kajian pada subuh telah selesai, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melaksanakan apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga kita diberi keistiqomahan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan sekarang mari kita dengarkan acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.